نسيم هبات علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال المصطفى فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت من للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع Radio Ku Inspirasi Spirit Hati, dan Anda masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi ya sahabat ya. Dan masih ada waktu yang cukup untuk sahabat bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada Buya yang berkaitan tentang permasalahan hari akhir ataupun seputar permasalahan agama lainnya ya sahabat ya. Dan kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung di 0231336 7538 atau di via SMS kami di 0813214610 dan juga di FB Radio Ku dan Yahoo Messenger Radio Ku. Baik sahabatku, dimanapun Anda berada, kami buka kesempatan yang ingin bertanya langsung di 0231336 7538. Kita angkat telepon pertama yang bergabung sama kami di studio. Halo, assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan mungkin untuk mencoba kembali di 0231336 7538. Ya, kita angkat telepon yang pertama bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aan, Umi. Baik. Kemarin enggak sempat nanya, sore. Ya, silakan langsung Ibu Aan kepada Bu Yang langsung. Assalamualaikum Buya, Umi. Waalaikumsalam. Semoga diberikan panjang umur. Amin. Dan diberikan keberkahan. Amin, amin, amin. Ini di lain tema ya, Buya. Ini masalah makanan nih. Apa betul punya makan apa yang ada di dalam tulang sumsum itu apakah boleh atau tidak? Jadi ada yang ngomong tuh nggak boleh, ada yang ngomong juga boleh. Jadi masih nanti gitu, udah gitu aja ya Umi. Okay. Buya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani sudah bergabung. Ayo kami berikan kesempatan kembali kepada Anda di satu penelpon kembali di 0231336 7538. Kita angkat telepon kedua yang sudah bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Baik, silakan langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, saya kan punya suami. Waktu itu suami masih punya hutang puasa 11 hari. Ya, ada saatnya diulang kembali, suaranya masih kurang jelas kami tangkap. Ya, waktu itu kan punya suami hutang puasa 11 hari. Terus waktu nggak puasa itu dia lah dalam keadaan sakit. Terus memang ada waktu sehatnya. Nah, kemarin itu 20 hari yang lalu suami meninggal. Ya, tapi saya mencoba kemarin itu untuk berpuasa atas nama suami. Itu kira-kira pahalanya nyampe apa enggak gitu? Okay. Apa memang ada macam-macamnya, memang ada kode dilakukan oleh orang yang masih hidup. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Baik. Terima kasih kepada hamba Allah yang sudah bergabung. Baik. Kita cukupkan untuk dua penelpon terlebih dahulu. Nanti kita akan berbagi untuk menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via SMS dan juga FB dan Yahoo Messenger Radioku. Baik, Bu, persilakan pertanyaan dari Bu Al-An, Bu ya. Sumsum yang ada di dalam tulang itu boleh enggak, Bu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang dilarang adalah darah. Dan sumsum bukanlah darah. Ya. Maka dia adalah boleh dimakan. Seperti halnya otak bukan darah, maka boleh dimakan. Kalau kayak nyesepin tulang-tulang begitu Bu ya, ya. Biasanya tuh kan ada yang kayak kayak yang ada warna merahnya atau apa gitu tuh Bu ya. Esal bukan nah, di dalam tulang itu bukan darah gitu Bu ya. Darah adalah di dalam daging itu. Kalau tulang ya sudahlah, kasihkan kucing saja, tidak usah disep-isep. Baiklah, jadi cungsum dia ada, Iya, itu iya. adalah bukan bukan darah, maka karena bukan darah dia adalah boleh dimakan. Makan gitu ya, baik. Sehingga kalau tulang sendiri dimakan juga boleh, kan sekarang ada tulang lunak katanya kan begitu ya. Biar nggak ada yang kebuang, Bu ya. Baik. Baik, Bu ya. Jadi sudah jelas, Bu ya. Tidak ada khilaf di situ kan, Bu ya. Tidak baik. Selanjutnya, Bu ya, pertanyaan hamba Allah tadi tentang suaminya punya hutang 11 hari dan memang sempat menemukan masa sehat waktu sakit itu, Bu ya, dan Ketika, sekarang 2 bulan yang lalu sudah meninggal. Jika ada orang punya hutang puasa, kemudian meninggal dalam keadaan belum. Jika ada orang punya hutang puasa karena udzur sakit, Iya, Bu ya. Kemudian meninggal karena tidak punya kesempatan waktu untuk membayarnya. Ini kita mulai dari situ dulu. Maka tidak wajib diapa-apain. Tidak wajib fidyah, tidak wajib diqadha. Akan tapi jika beliau sempat punya kesempatan untuk mengqadhanya, kok belum sempat mengqadha sehingga berjalan setelah itu meninggal dunia, padahal antara kesembuhan dengan meninggal dunia itu masih ada jangka, ada ya, jangka untuk mengqadha 11 hari tersebut, maka yang pertama, suami adalah tidak dosa. Karena apa? Jika ada orang meninggalkan puasa karena udzur, maka mengqadhanya pun tidak harus spontan, bisa kapan-kapan saja. Akan tapi jika ternyata didahului oleh ajal, maka itu nanti dibayarkan satu fidyah oleh keluarganya. Setiap kali puasa berapa? Satu mut 6,7 an biaya. Baik. Jika ada uang. Jika tidak ada uang, maka bisa dipuasakan oleh istrinya. Dan itulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua itulah, nah, itu pendapat puasa dengan diqadha. Man mata wa alaihi siyamun falyasumanhu waliyuhu. Kalau ada orang meninggal dunia punya utang puasa, boleh keluarganya yang menggantikan puasa. Ya. Baik. Bu ya, dan kalau apa namanya, dan itu diambilkan dari waris kan, Bu ya, dari uang yang akan sebelum diwaris, karena ya, Bu itu ya, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum harta dibagi hendaknya dipotong dari mut tadi, mut tadi. Untuk, untuk fidyah, Bu ya, ya. Baik. Karena kemarin sempat ada yang bertanya, ini anaknya nggak mampu bayar fidyah, tapi ternyata ada warisan. Apa mungkin anaknya baru setelah mungkin dibagiin dulu, terus habis baru sadar gitu, Bu ya? Mungkin seperti itu, Bu ya. Hutang bagi anaknya kalau sudah dibagi waris. Berarti yang harus tanggung jawab anaknya, Bu ya? Nah, kalau enggak, anaknya menjadi anak durhaka karena telah membiarkan kewajiban orang tuanya. Maka akan tapi jika orang tua tidak meninggalkan apapun ya, maka jadi tidak usah dikeluarkan dari apapun. Sebagai anak yang berbakti, berpuasalah anak untuk mengqadha puasa orang tuanya. Iya, baik, subhanallah. Baik, Bia, terima kasih Bia atas jawabannya. Dan tadi kepada Ibu Aan dan juga hamba Allah yang bertanya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Untuk Ibu Aan tidak haram ya, jadi boleh dimakan. Sedangkan untuk hamba Allah, artinya kalau memang suami memang ada kesempatan tapi tidak sempat untuk membayarnya, maka wajib bagi Anda untuk membayar fidyah, diambil dari harta peninggalan suami sebelum dibagikan untuk diwaris ya. Baik. Atau yang pendapat kedua, jika tidak kedua, ada, jika memang tidak ada, berarti boleh dikodok. Seperti Anda lakukan adalah sesuatu yang benar. Ya, Bu ya. Baik, subhanallah. Tapi kalau sholat tidak ada, Bu ya. Kalau sholat, ini urutannya. Kalau puasa itu, jika ada orang meninggalkan puasa, ada dua macam. Meninggalkan karena nakal, meninggalkan karena udzur. Kalau nakal mutlak dia mutlak harus diqadha, harus ada diganti dengan fidyah dan seterusnya. Akan tapi jika karena ada udzur tersebut kemudian dia sudah punya kesempatan, maka masih ada unsur tredornya. Maka dia urutan yang pertama, pendapat yang dikukuhkan adalah diapain? Dibayar ya, fidyah dulu, kemudian yang kedua adalah qadha. Adapun salat tidak begitu. Salat itu urutan pertamanya adalah tidak diapa-apain. Kemudian kedua disamakan dengan puasa, dibayarkan fidyah. Pendapat yang ketiga di dalam orang yang meninggalkan salat adalah dengan diqadha. Baik, Bu ya, subhanallah. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Baik, kita akan beranjak untuk menjawab pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung di via SMS. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yaya di Tulungagung, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu ya dan Umi, orang yang meninggal apakah sudah disiksa di alam kubur dan di barzah, Bu ya? Terima kasih. Baik, ini sebelum mumpung kita ingat, ini ada berita yang semoga Allah segera mengangkat ya, ini sakit ini beliau Romo Yai, murabbi arwahina ya, guru mulia Romo Yai Idris Marzuki yang saat ini dalam keadaan kondisi drop. Semoga Allah segera memberikan kesembuhannya. Amin, amin, amin, amin. Beliau adalah ulama-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Yang mengasuh santri sebanyak itu. Di daerah semoga mana ya? Lirboyo, Lirboyo. Lirboyo, Romaya Idris Marzuki. Hmm. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Amin, amin, amin, amin. Sehingga para santri bisa senantiasa mengambil ilmu beliau. Amin, amin, amin, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakit yang beliau rasa sebab kebaikan untuk kita semua. Dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Ada pun pertanyaannya dari Ibu, siapa tadi, ya, dari Tolong Aku, tentang apa tadi? Tentang tadi masalah apakah akan disiksa Buya di alam kubur atau di barzah Buya, orang meninggal. Orang meninggal ya? Iya, orang meninggal menemukan siksa di karena adanya siksa kubur. Nah itu silsilah kita yang pertama ini, Buya. Dan itu harus diyakini. Ada orang yang mengatakan kubur tidak ada siksa. Itu salah. Dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati ada siksa kubur. Sehingga dalam hadis sahih, yang hadis sahih bercerita tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah pun, kita berdoa Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah kami berlindung dari siksa kubur. Dari siksa kubur itu ada. Ada memang sekelompok orang yang mengatakan dia tidak ada siksa kubur. Ada siksa kubur itu sesuai dengan amal yang kita bawa. Jika amal baik yang kita bawa, maka keindahan yang kita temukan di alam barzah. Dan jika kejahatan, kemaksiatan yang dibawa oleh seorang hamba, maka dia akan terhinakan di alam barzah dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan Buya, ada kasus-kasus orang yang katanya meninggal enggak jadi gitu, Buya. Yang kadang dalam cerita mereka, mereka seperti sudah melihat hari akhir, tapi tiba-tiba ketarik kembali. Apakah itu suatu hal yang mungkin, Buya? Kalau orang meninggal itu, meninggal sekali ya. Buya. Langsung dia urusan dengan malaikat. Tidak ada malaikat salah cabut, itu tidak ada. Karena ada kadang udah kayak mau dikafani. Ada orang mati suri, ada mati orang suri, mati suri itu ada. Sebenarnya belum mati, hanya ada terhenti apa gitu, jantungnya atau apa, itu mati suri. Yang menjadi masalah, benarkah cerita yang dibawa oleh orang tersebut? Karena selain Nabi mungkin saja berbohong kan. Apalagi bukan orang yang tergolong orang soleh, alim, ulama dan seterusnya. Akan tapi ketahuilah bahwa kalau ada orang ulama membahas itu berandai-andai, itu bukan hakikat sesungguhnya itu. Misalnya ada orang meninggal dunia kemudian hidup lagi, bagaimana, wajibkah kita mandikan lagi dan itu kan yang ditulis oleh para fuqaha terdahulu karena begitu cerdasnya beliau-beliau, kebanyakan waktu ya nih, ya dia ada aja yang dipikir aneh-aneh kan begitu. Jadi berandai-andai kalau ada orang meninggal kok hidup lagi, apakah nanti wajib mandikan lagi? Maka mengatakan ya karena dia hidupnya hidup beneran, maka mati harus dimandikan lagi. Nah, sebagian mengatakan mandikan itu kan membebani kita, kan cukup mandi sekali, kalau hidup lagi tidak usah mandikan lagi. Ini kan hanya ya kan, tapi bukan benar-benar ada itu nanti. Cuman biasanya itu santri di pojok pondok sana ada tambahannya kisah-kisah begitu. Baik ya. Baik Bia. Selanjutnya kita jawab pertanyaan. Ya, ada sahabat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di 8065 Bia. Bia, apakah orang yang pernah melakukan maksiat yang mendekati zina ataupun sudah pernah berzina lalu dia bertobat dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi dan ingin menjadi orang ahli surga, apakah bisa Bia orang tersebut masuk surga tanpa masuk ke neraka terdahulu, Bia? Terima kasih Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dosa yang sudah diampuni oleh Allah di dunia tidak akan ditagih oleh Allah di alam barzah, di padang mahsyar dan di neraka nanti. Maka dari itu lihat, siapapun yang pernah terpleset dalam kemaksiatan, apakah mukaddimah zina atau zina yang busuk dan hina itu, hendaknya sekarang menuju pintu Allah, pintu maaf Allah. Allah maha pengampun dan Allah maha besar dengan pengampunannya. Dan kalau sudah Allah mengampuni, ketahuilah tidak ada siksa lagi. Allah maha kasih. Dan sudah sering kami sampaikan, pengampunan, sebab pengampunan untuk orang yang beriman itu ada. Ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan memohon ampun di dunia. Yang kedua dengan disiksa oleh Allah di dunia. Kalau tidak ini semuanya, mohon maaf. Misalnya minta ampun kepada Allah, maaf, enggak disiksa oleh Allah di dunia juga enggak. Tunggu nanti di akhir. Di akhirat, masya Allah. Makanya kesempatan bagi kita yang masih sehat. Betul apa yang disampaikan. Tobat, minta tobat. Dan tobatnya adalah jika dia adalah sesungguhnya jika memang orang tersebut masih sering bangkit syahwat, tobatnya dengan menikah yang benar. Takut kepada Allah menyesal. Dan menyesal itu harus tahu, orang tahu kadar dirinya yang menyesal itu. Menyesal itu bukan kalimat terucap, bukan derai air mata saja kan, tapi suas serasa di dalam hati seorang hamba. Air mata mah bisa menangis ya. Orang menangis kadang-kadang bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang sepele pun bisa menangis. Itu hanya tanda tobat saja. Akan tapi tobat yang sesungguhnya adalah di saat hati seorang hamba merasakan bahwasanya itu mengundang murka Allah, lalu ada rasa takut, kemudian setelah itu ia menjadi benci dengan pekerjaan tersebut, keharaman tersebut. Dan dia akan berusaha untuk bisa menghindar dalam keadaan apapun, bahkan menjauh dari sebab-sebabnya. Kalau ternyata HP itulah yang menjadikan ia berzina, maka mungkin akan buang HP itu, atau mungkin jadi menjadi benci dengan sebab-sebab terjebak di dalam berzina. Segala hal yang berkaitan pun akan dilupakan, Bu, ya. Iya, karena orang tobat menyesal langsung. Baik, subhanallah, itu tadi ya hamba Allah. Semoga puas dengan jawaban dari Bu, ya. Selanjutnya kita beranjak kepada pertanyaan di VF, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Anuririn, Anasta Anuririn di Cirebon, Bu, ya. Sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Umi Buya Al-Bahja dan kita semua dalam ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, ya. Saya mau bertanya, jika seorang pemuda yang meninggal belum menikah, apakah berarti jodohnya ada di akhirat atau tidak mempunyai jodoh, Bu, ya? Dan saat tuntutan orang lain di akhirat terhadap kita berlaku untuk anggota keluarga saja atau tanggungannya di dunia atau orang lain pun dapat menuntut orang lain, Bu, ya? Terima kasih. Baik. Jika ada seorang meninggal dunia, ketahuilah Allah Maha Kasih. Kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Ya. Tidak ada terlintas di benak seorang hamba akan Allah kasih. Kalau dia membutuhkan jodoh akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin beramal agar masuk surga dulu dah. Kalau sudah di surga, apapun yang kita minta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan apapun. Jadi kalau ada orang yang tidak punya jodoh, ada kasihan, belum menikah, enggak punya jodoh. Ya. Allah tidak bisa membuat jodoh buat dia. Kalau dia orang soleh. Yang kasihan enggak punya jodoh itu loh ahli maksiat, enggak punya jodoh betul. Jodohnya adalah ular di neraka jahanam. Ya, jodohnya adalah api. Akan tapi kalau seorang soleh meninggal dunia, biarpun belum menikah, maka Allah akan berikan segala kebaikan. Bukan anak muda. Ada imam-imam besar, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ternyata memang tidak gugah oleh Allah hatinya untuk ingin menikah. Akan tapi bukan orang yang nakal. Sekarang tidak mau menikah, akan tapi iseng. Na'udzubillah, itu neraka jahannam itu. Tidak mau menikah, tapi lebih mengutamakan zina. Waduh, busuk betul. Akan tapi ada sebagian hamba Allah yang tidak diberi oleh Allah syahwat. Bukan karena tidak normal, tidak. Dia normal, akan tapi oleh Allah diredam syahwatnya. Dirubah dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Rabi'ah Adawiyah, seperti Imam Nawawi, Imam Ghazali dan seterusnya. Beliau lebih sibuk dengan ibadah-ibadah. Maka yang semacam ini beliau akan mendapatkan surga. Dan apa yang didapat? Sebab yang mikir urusan istri, memang orang yang di dunia adalah yang mikir istri. Ya kan? Kayak Imam Nawawi sudah tidak berpikir tentang itu. Yang dipikir adalah ridho Allah. Tidak berpikir bahwa nanti aku nanti dapat istri enggak di surga nanti, tidak akan. Akan tapi yang dipikir adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Dan sampai Umi pernah mendengar kisah gitu, Bu, ya, ada seorang ayah yang karena ya begitu ridhonya dengan anaknya meninggal dalam keadaan baik, dengan suhusnudannya bahwa anak itu adalah anak yang soleh, menghantar anaknya itu ke kuburan dengan hadroh, Bu, ya, karena katanya putri anaknya itu akan bersanding dengan bidadari surga, Bu, ya. Hal itu artinya ya sangat-sangat ini, Bu, ya. Itu adalah hal yang mungkin satu husnudon yang sangat luar biasa memang. Iya, Bu, ya. Memang tidak seorang mukmin tuh hendaknya tidak perlu menampakkan duka di depan orang. Dan kalau seorang bapak anaknya meninggal lalu dia menampakkan kegembiraan itu agar meyakinkan orang yang di kiri kanannya agar tidak berduka, dan itu seorang yang soleh, yang baik. Akan tapi tidak boleh kita memukul hadrah untuk bersenang karena kematiannya. Syukurin meninggal, tidak. Akan tapi ada orang yang meninggal, anaknya meninggal atau siapapun itu, dia menampakkan kegembiraan. Dan tidak harus dalam bentuk hadroh. Bukan kegembiraan, nanti apa? Misalnya ada seorang wanita, lihat. Mendapatkan kabar gembira kalau anaknya meninggal dunia, yang ada adalah kegembiraan. Karena aku telah berhasil menghantarkan anakku untuk mati syahid. Husnudzon kepada anak. Sangat bagus. Jadi jika ada seorang tua yang semacam itu adalah suatu kebaikan. Artinya apa? Memang tidak diajarkan oleh Nabi seperti itu. Akan tapi itu adalah ungkapan. Karena anaknya mungkin anak yang soleh, yang baik, meninggal dunia. Namanya hal itu. Dan juga kalau untuk masalah nikah itu, apakah boleh, Bu, ya? Apakah mungkin gitu seorang yang meninggal dunia itu, yang mungkin dia sudah menikah gitu, Bu, ya, memilih pasangannya sendiri nanti di akhirat, artinya tidak mau dengan bidadari tapi mau pasangannya di dunia itu, apakah bisa seperti itu, Bu, ya? Dikatakan ya, Syekh Muthalib Syarif menjelaskan bahasanya. Secantik-cantik apapun bidadari tidak akan bisa mengalahkan keindahan wanita ahli dunia, wanita dunia. Iya, yang soleh, yang soleha, ahli surga tentunya. Ahli surga. Karena keindahannya wanita ahli surga dari dunia ini adalah dengan amal yang menghiasinya luar biasa. Subhanallah. Jadi memang tidak bisa mengalahkan. Dan sebetulnya pembicaraan tentang hurul ain, tentang bidadari dan seterusnya itu hanya itu adalah bahasa yang digambarkan di dalam Al-Qur'an dalam bahasa dunia. Kalau sudah di surga nanti sudah enggak mikir begitu, Be. Kalau sudah di surga apa? Melihat Allah, bersanding dengan Rasulullah dan sebagainya. Karena memang sempat ada yang protes juga, Bu, ya, dari kalangan wanita gitu, ya. Karena kan ada bidadari, tapi kok ada akhirnya mungkin enggak ada bidadara gitu. Bro, kita berbicara di dunia dan itulah. Sehingga Al-Qur'an sendiri menggambarkan tajri min tahtihal anhar, berjalan di bawahnya sungai-sungai. Artinya apa? Memang orang itu rindu dalam bentuk keindahan. Padahal sudah dijelaskan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Yang namanya surga itu tidak pernah kebayang di benak kita. Mata pun tidak pernah melihat. Keindahannya kayak apa? Sehingga adalah termasuk keindahan dan kelezatan mutasyabihah. Jadi kalau di surga itu sampai digambarkan, seandainya ada satu buah itu rasanya enak sekali. Kemudian di saat makan buah berikutnya itu rasanya juga enak sekali. Jadi enggak ada bandingannya, ya. Jadi memang begitu. Jadi kebanyakan enak sekali terus begitu. Sehingga sampai mengatakan lebih enak mana? Iya, enggak bisa, tidak mampu mengatakan. Baik. Dan memang kenikmatan itu juga ada diberikan oleh Allah kepada sebagian manusia di dunia yang bisa merasakan sesuatu dengan nikmat. Kalau makan ini enak sekali, makan itu adalah enak sekali. Syukuri nikmat itu. Itu akan tapi kita ilah wasain di surga. Di surga itu adalah seperti itu. Semuanya adalah nikmat sekali. Baik, Bia, terima kasih, Bia, atas penjelasannya. Kita akan break dulu, sahabat, ya. Dan nanti kami akan berikan kesempatan kepada sahabat kembali untuk bertanya kepada Bia, baik melalui via telepon, SMS, dan juga FB dan Yahoo Messenger Radioku. Kami tunggu bergabungnya Anda bersama kami. Nanti kita akan break dan lalu nanti kesempatan terakhir bagi sahabat untuk bergabung bertanya langsung kepada Bia. Baik.